Kemudian MIA kan Tuhan dibaca. Udah enggak ada lagi ya? Baik. Al-amal khasu. Wa amma al-amu fa huwa ma amma. Pakai tasdid berarti isim fa'il amu. Ya. Wa amma al-amu fa huwa. Ma amma syai'aini wa qa'idan min qawli. Ammamtu Zaidan. Man ini ada lupa dimerahin ya. Man dimerahin ya. Man fi man yaqil. Man fi man yaqil. Wa ma fi ma la yaqil. Wa ayyi. Fil jamii. Wa ayna. Fil makani. Wa mata. Fil zamani. Wa ma ulis tisrani wa jajani wa wayni wa la min nadara. Baik, sampai dulu. Al-am wal-khas sekarang, umum dan yang umum dan yang khusus. Wa amma al-am, ada pun am, fahuwa. Maka dia adalah, ma amma syai'aini fasa'idan. Apa yang melampaui atau umum dua hal dan lebih. Apa yang mencakup? Di sini amma maksudnya ma samula atau ma sa, gimana fi'il madinya samula? Samila, ma samila. Ma samila syai'aini. Apa yang mencakup? Ya, atau ma samala ala syai'aini. Apa yang mencakup dua hal? Fasa'ida. And more dan lebih. Min qawlihi, dari perkataannya, ammamtu Zaidan wa Amran. Ya, bil apa? Saya telah mencakupkan Zaid dan Amr dari sisi pemberian. Yaitu kedua-duanya saya beri. Kemudian, wa ammamtu jami'an nasi bil apa? Saya telah mengumumkan. Mengumumkan itu mencakupkan, menyeluruhkan. Jami'an nas, keseluruhan manusia. Ya, semuanya berarti diberi. Atau itu beri. Ya. Atau itu beri. Ada seseorang namanya atau misalnya. Atau Allah. Atau Ilah. Itu artinya pemberian Allah. Ya. Anda gak tahu kalau misalnya Samuel Eto'o itu artinya apa itu. Eto'o apakah atau itu atau gimana. Ya. Atau itu pemberian. Baik. Walfadhu arba'ah. Di antara lafal-lafal yang menunjukkan keumuman, di sini jadi umum itu berkaitan atau tinjauannya dari bentuk formatnya, bentuknya lafal, ya makanya di sini berkaitan dengan bentuk lafal. Yang di sini ada empat di sini kan? Yang pertama al ism, al wahid, al muarraf bil alif wal lam. Al-ism al-wahid maksudnya ism yang bukan jamak. Ya, ism yang bukan jamak. Al-ism al-wahid al-mu'arraf bil ism mufrad. Dia bukan mustanna, bukan pula jamak. Sebagian kalangan Arab